Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, berbagai aksi demonstrasi pekerja yang berakhir dengan kekerasan harus benar-benar dicermati agar kita tidak jadi korban kompetisi kotor yang dilakukan oleh lingkungan eksternal maupun internal bangsa kita. Dan untuk membahas apakah ada model dari negara lain yang bisa efektif mengatasi persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, negara mana yang sistem perburuhan dan pekerjanya bisa kita jadikan patokan? Itu sebagian di Schengen dan di orang yang bilang yang paling sosialis kawasan itu di Skandinavia kan gitu. Tapi buat orang-orang yang di atas kaya, ini sangat tidak menarik. Kenapa? Duitnya harus dibagi dengan yang di bawah gitu. Nah, kenapa Schengen? Ini contohnya, saya lihat. Kalau Anda ke Belgia mulai bulan depan, mulai musim dingin, katakanlah dari Januari sampai Maret gitu, itu toko aja dan pabrik-pabrik yang lain tuh bukanya tuh hanya 4 jam, 5 jam gitu. Dan jawabannya yang menyakitkan. Kalau kita tanya, kenapa nggak mau buka itu? Apa Anda males? Dia bilang, kami kerja sehari 5 jam aja bisa untuk hidup sebulan di negaramu gitu. Ngapain kami kerja capek-capek gitunya. Apakah setimbang itu perbandingannya dengan negara kita, Pak Her? Ya nyakitin, tapi faktanya begitu. Jadi yang mereka kejar sekarang kualitas hidup. Buruh-buruh yang paling ini ya. Dan itu di kawasan Skandinavia, di sebagian Schengen ya, sebagian. Saya nggak bisa menyebut semua. Tapi Jepang juga perlu kita tengok, karena Jepang itu banyak sekali perusahaan menengah yang sangat kuat, banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa sampai Toyota segala macam. Coba periksa dalam daftar pribadi orang-orang terkaya sedunia, 100 gitu. Hampir nggak ada orang Jepangnya, biasanya nggak ada masuk sama sekali gitu. Artinya yang paling kaya dan yang paling miskin itu jaraknya nggak begitu jauh lah gitu. Kalau di kita kan piramidanya itu bukan piramida ekonomi. Di kita itu piramidanya adalah yang di bawah lebar sekali, banyak sekali. Terus seperti Monas gitu, yang di atas itu sedikit dan emas semua gitu. Emas murni lagi kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.